Dan sekarang Anda sedang mendengarkan Ruang Inspirasi Serambi FM untuk edisi hari ini di hari Sabtu 24 Agustus 2019. Dan mulai hari ini Cedaralun Ruang Inspirasi bisa Anda dengarkan setiap Sabtu pukul 11 hingga dengan pukul 12, kalau sebelumnya pukul 10 hingga pukul 11. Mulai hari ini sampai minggu-minggu depan, minggu-minggu setelahnya Anda bisa mendengarkan Ruang Inspirasi dari pukul 11 hingga dengan pukul 12. Dan hari ini seperti yang saya informasikan tadi Cedaralun, hari ini kita akan membahas mengenai belajar bergaya penjajah. Di studio sudah hadir motivator kita AA, ini katanya harus panggil AA ini ya, biar lebih akrab ya, seperti itu ya AA ya. AA Amrul Amin BA, beliau adalah trainer dan juga coach I Live Smart nih Cedaralun. Dan Ruang Inspirasi hari ini Cedaralun ya didukung oleh, sebentar saya lihat ininya dulu, didukung oleh lembaga training motivasi I Live Smart Training Outbound dan Panahan Berkarakter. Baik, assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kabarnya seperti apa AA? Sehat? Alhamdulillah, baik? Luar biasa. Luar biasa hari ini ya. Dan ini kita temanya ini cukup cukup greget gini ini AA ya. Karena ini juga kemarin kita baru saja merayakan 74 tahun kemerdekaan Indonesia ya. Ini temanya pas ini, belajar bergaya penjajah nih hari ini. Ini hari ini kita akan memberikan inspirasi, berbagi inspirasi juga. Baik. Ya, ya, berbagi motivasi juga. Dan nanti juga Anda Cedaralun yang ingin bergabung bertanya, berbagi inspirasi juga, silakan bisa langsung masuk ke line telepon kami di 0651637172 atau di 0811689020. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui live streaming kami di www.serambifm.com. Baik, A, ini belajar bergaya penjajah. Seperti ini penasaran nih, mungkin A bisa mulai dulu pendahuluan seperti apa, A, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tema hari ini kita tentang bagaimana melihat belajar bergaya penjajah. Ada apa dengan proses belajar kita? Lalu apa hasilnya? Lalu kemana kita bawa processing ini, dan kita pertanggungjawabkan bagaimana kemudian hasilnya. Nah, kalau kita boleh berbicara tentang definisi terlebih dahulu, agar kita tidak terlanjur masuk memahami bahwa tekstual atau action daripada belajar itu apa, maka definisinya belajar ini akan banyak sekali simpang siur dalam pemahamannya. Untuk apa belajar itu? Ada yang mengatakan untuk mengetahui sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Dan itu sangat populer di kalangan kita pelajar dulunya. Untuk apa belajar itu? Menuntut ilmu. Itu lebih populer lagi. Atau bahasa yang lainnya, menimba ilmu. Untuk apa itu belajar? Untuk pintar. Untuk pintar. Untuk merebut sesuatu yang diinginkan. Nah, sehingga proses hasil, proses pembelajarannya, prosesnya hanya pada level pentuntutan. Sehingga ruang belajar yang tadinya sangat general itu menjadi sempit. Sempit dalam ukuran baik pemahaman maupun dalam mekanisme dan sistemnya. Sehingga tidak pelak kita melihat proses pembelajarannya adalah hari ini seperti bergaya penjajahan, pemaksaan. Anak-anak yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab, anak-anak yang masih dalam karakter bebas memilih apapun, karakter bebas bermain, karakter bebas untuk mengaktualisasikan dirinya. Tapi sekarang sudah terkungkung dengan mekanisme dan sistem yang telah diterapkan oleh 74 tahun yang lalu. Metode kehidupannya bagaimana, jatah makannya bagaimana, ruang bermainnya di mana, ruang berbicaranya apa saja, di luar itu tidak boleh. Dan ini sudah berlaku 74 tahun yang lalu. Jadi kenapa ini bergaya penjajah? Karena kehilangan kebebasan ekspresi dalam aktualisasi anak-anak sudah mulai hilang. Anak sudah mulai didoktrin dari kecil untuk menjadi apa, stylenya bagaimana, sehingga menciptakan ruang gerak dan aktualisasi yang terbatas. Padahal dalam kebutuhan lahiriahnya, manusia ini diciptakan Allah dengan ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. Artinya dia bisa menjadi apa saja yang dia inginkan. Ini garis merahnya, dia bisa menjadi apa saja yang dia inginkan. Bukan yang ayahnya inginkan, bukan yang gurunya inginkan, tapi dia bisa lebih-lebih daripada itu. Explorernya adalah pada saat dia melakukan kegiatan belajar mengajar hari ini, semuanya sudah terbentuk dan terukur dia menjadi apa. Dan ini menghilangkan ruang gerak mereka menjadi orang-orang yang mampu berinspirasi jauh lebih hebat dari apa yang dia miliki. Nah, yang pertama, proses belajar pertama yang mampu menghancurkan retorika mereka untuk lebih besar aktualisasinya adalah, yang pertama adalah mereka melakukan gaya disiplin sebagaimana orang dewasa. Disiplin. Mereka punya waktu, ya. Dari rumah kita lihat, mereka dipaksa bangun jam sekian sama seperti dengan orang dewasa. Jam kantor ayahnya disesuaikan dengan anaknya. Saya ulangi terbalik, jam sekolah anaknya disesuaikan dengan jam kantor ayahnya. Padahal dalam kuantitas kemampuan psikologis berbeda, fisik pun berbeda. Nah, jam berangkatnya pun disamakan dengan jam berangkat ayahnya. Kalau bisa ada sekolah yang sampai bisa menahan anaknya sampai pulang kerja ayahnya, maka dicari seperti itu. Jadi anak dipaksakan menjadi dengan proses jam kerja ayahnya. Ini penjajahan namanya. Penjajahan kemampuan mereka, rasa bermain mesa, kebebasan mereka, ekspresi mereka, ini kita jajah. Yang pertama, jam. Yang kedua, yang kita jajah dari mereka adalah mekanisme pembelajarannya. Lihatlah. Dan ini tidak punya standar. Dulu zaman saya itu ada namanya CBSA. Sebelum lahirnya kurikulum lainnya. Habis itu setelah CBSA muncullah kurikulum sekian. Habis itu perubahan lagi sampai sekarang. Kita tidak punya standar rule bagaimana menciptakan sebuah karakteristik pendidikan yang nyaman buat anak. Enggak ada. Tambah semakin parah. Dulu masa kita itu belajarnya kelas 1 sampai jam 10. Ya. Masa saya. Jadi kelas 2 itu jam 10 masuk, jam 12 keluar. Udah pulang. Sekarang anak kelas 1 pulangnya setengah 2. Belum ada lagi dengan PR-nya, belum lagi dengan les-nya. Nah, kan ini penjajahan banget gitu. Dan ini menjajah ruang gerak mereka untuk lebih beraktualisasi. Dan secara psikologis saya akan melihatkan bahwa output apa yang kita hasilkan langsung kita lepaskan kepada outputnya. Prosesinya ya sudah seperti itu. Apa output yang kita lihat? Yang pertama, mentality hasil belajar kita itu lemah. Kenapa? Semuanya hanya berstandarkan angka atau value. Yang kita kejar apa? Angka. Guru, orang tua, dan teman-teman akan membuat kita prestis penghargaan kalau nilai kita bagus. 100 misalnya. Dapat ponten A misalnya. Dapat ranking misalnya. Semuanya alat ukurnya adalah value, angka. Dan ini membuat kita terjebak dengan angka-angka. Coba kita lihat sekarang. Host kita ini pernah ranking 1. Pernah ya? Pernah Ustaz. SD lah. SD. Okay, iya, SD. Sekarang rapor SD-nya di mana? Enggak tahu di mana lagi Ustaz. Berfungsi enggak ranking 1 itu hari ini? Untuk angkanya sih enggak ya, enggak. Ya iya betul, rapotnya tuh enggak berfungsi lagi. Ya. Bahkan SMP pun enggak berfungsi lagi sekarang. SMA pun enggak berfungsi lagi. Yang kita mati-matian 3 tahun, 1 hari sampai 6 hari, seminggu sampai 6 hari belajar, diliputi dengan les, mati-matian, dan sekarang tidak berlaku. Karena yang kita kejar cuma angka. Ini kan penjajahan. Harusnya berlaku. Kita masuknya misalnya ada pemerintah, karena kita belajar pemerintah, ada sebuah outlet warung pemerintah, misalnya supermarket pemerintah, warung kopi pemerintah. Kita datang bawa rapor ranking 1 gratis harusnya. Seharusnya, seharusnya. Ya, berarti itu artinya angka itu mempunyai value, mempunyai prestis. Ya. Tapi hari ini tidak. Semua itu angka-angka itu hanya sifatnya like and dislike. Suka atau tidak suka, gurunya saja. Dan itu tidak memperubahi apapun yang terjadi. Dan hari ini sampai kepada kita beberapa kasus ada anak yang pintar, cerdas, luar biasa. Tapi perlakuannya luar biasa. Kasarnya luar biasa. Ngomongnya luar biasa. Ada salah satu perubahan makna yang tidak pernah kita kejar. Kita hanya mengejar value saja. Nah, kita lihat lagi proses pembelajaran. Hampir semua guru, hampir semua orang tua ini tidak adil dalam membuat sebuah prestis atau penghargaan. Jikalau anak ya atau punishment tidak berbuat PR atau mengerjakan pekerjaan, maka dia kena punishment, strap. Dulu kami berdiri tiang bendera atau di depan kelas satu depan kaki kelas, ya. Ya, dengan pegang telinga. Tapi setelah kita buat PR, ini tidak terlepas dari betul salahnya ya. Iya. Kita melakukan kewajiban itu, kita tidak pernah dipuji. Tidak pernah membuat diberikan sebuah penghargaan. Dan ini enggak adil. Ini enggak adil. Sama seperti penjajah, saat kita lakukan sesuatu, kita enggak ada dianggap apa-apa. Begitu kita salah, kita disidang, diadili dan sebagainya. Dan ini enggak adil proses pembelajaran kita. Harusnya setiap tugas yang diberikan jika dikerjakan oleh seorang anak, maka dia harus mendapatkan prestis. Iya. Ini tidak bicara masalah angka benar dan tidak. Dia telah menyelesaikan sebuah tugas yang diembankan atas dia, amanahnya. Iya. Kalau dia tidak mendapatkan, dia akan mendapatkan punishment. Kalau mendapatkan punishment, yes, okay. Tapi begitu dia mengerjakan suatu pekerjaan, dia tidak pernah mendapatkan sebuah penghargaan, tidak pernah. Dan ini yang membuat pendidikan kita menjadi tidak seimbang. Dan titik jenuhnya adalah hasil output kita. Hasil output kita, mohon maaf, tidak mampu bersaing di luar kota kita sendiri. Ini hasil output kita. Begitu sampai daerah-daerah tertentu dengan cara dan mekanisme pembelajaran yang sudah lebih aktual, tidak melihat kepada nilai value lagi, maka kita mundur ke belakang. Nah, orang-orang di luar sana, di sempat saya studi beberapa kali di Temasek Politeknik Singapura, ini apa yang diciptakan mereka? Kebebasan berekspresi. Mereka tidak ditentukan belajar apa, tapi mereka dikasih tugas, lalu mereka mencari bahannya sebaik-baiknya, dari mana saja. Mereka disiapkan perpustakaannya, disiapkan dosen yang boleh dipilihnya, guru yang mereka suka silakan ambil, mereka boleh konsultasi. Sampai segitunya. Begitu. Ayah. Jadi begitu bebas. Jadi kita tidak ditetapkan ini gurunya kelas 1 ini. Ini. Mohon maaf ya. Sudah gurunya bekerja, mohon maaf nih, 25 tahun. Metodenya sama dari dulu ke dulu ke begitu. Yang diterapkan sama dari zaman saya sampai zaman anak saya. Jadi tidak ada perubahan nilai psikologis autoimun pendidikannya. Jadi kan setiap anak itu punya generasi dan punya cara berpandang berbeda. Dan karakter yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Jadi dia harus punya otomatis perubahan daripada gaya dan intelektual mengajar. Nah, jadi penting sekali untuk kita menciptakan satu generasi yang mampu mempunyai daya saing dan tidak terpaut pada value, angka. Nah, metode inilah yang sebenarnya sedang kita garap hari ini ya, untuk berpatokan mengganti semua definisi belajar itu ya, menimba ilmu, menuntut ilmu. Jadi kita melihat kenapa hari ini orang terlalu banyak menuntut hak saya, ini saya, tolong ini, pekerja ini. Karena prosesnya belajarnya menuntut. Jadi outputnya tetap menuntut. Seharusnya apa, A? Bukan menuntut apa gitu. Ini mohon maaf ya, ini definisi ini adalah definisi gaya penjajah. Sengaja didoktrinkan oleh kita. Dan kita termasuk dalam sugestinya. Sehingga dalam kepala kita, ini adalah tuntutan. Dan ini harus dilepaskan. Dan penjajah sengaja mengacukan doktrin ini pada kita dari zaman nenek moyang kita, turun kepada kita, dan kita gak boleh lagi doktrin ini kepada anak kita. Kita harus cabut sugesti ini. Belajar bukan menuntut ilmu. Belajar bukan mencari yang tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu, pura-pura gak tahu. Nah, ini yang terjadi. Jadi bagaimana menciptakan belajar itu adalah sesuatu proses besar atas perubahan peradaban dari personal, dari seseorang. Belajar. Sekolah itu cuman subtitle. Tidak sekolah pun terjadi perubahan. Kita harus pahami. Belajar itu tidak hanya di sekolah. Yang punya pamflet SD, MIN, MSEN, SMP, SMA, dan sebagainya. Di luar itu dia tetap sekolah karena terjadi proses belajar. Dan belajar itu bisa di mana saja dan oleh siapa saja. Sama siapa saja. Jadi kalau kita berjalan di luar, ya, tidak dalam proses dalam ruangan petak 4x4 dan ada gurunya depan. Lalu kita melihat ada seorang tukang becak. Lagi jalannya dia berhenti lalu menggoyong seorang nenek menyeberang jalan. Ini belajar. Sederhana ya, Jadi sebenarnya kita menutup ruang itu karena penjajah membuat doktrin itu begitu kuat kepada kita. Proses belajar hanya dalam ruangan. Iya, betul. Sampai dan sekarang ya ayat terasa itu. Pokoknya kalau sekolah ya itu baru belajar. Kalau nggak sekolah yang di itu enggak. Itu belajar. Gitu. Nah, doktrin ini begitu kuat sehingga hari ini orang tua berkejaran mencari tempat-tempat yang eksklusif sekolahnya. Yang ada ruang AC-nya ya, sampai seperti itu. Jadi doktrinnya ini begitu kuat. Macam saya cerita tadi, ada seorang tukang becak lagi jalan, tiba-tiba dia minggir. Ada seorang nenek yang mau nyebrang gak bisa, dia geteng tangannya, dia nyebrangi. Dan kita melihat ini pelajaran. Betapa pentingnya menghargai orang lain, menolong orang lain, dan sebagainya. Dan inilah proses belajar sebenarnya. Nah, artinya proses belajar kita yang selama ini dalam ruangan ini mempunyai kendala besar. Kalau kita boleh merubah, maka 3 hari dalam ruangan, 3 hari di luar. Ini untuk aplikasi dari proses belajar kita. Aplikasi dari proses belajar kita. Sehingga ilmu pembelajaran ini tidak hanya hebat di dalam ruangan, di atas meja dan di atas kertas. Begitu di luar, ini tidak mampu teraplikasi dengan baik. Orang tua banyak mengeluh. Bahkan banyak guru yang berkelahi dengan orang tua. Kenapa? Begitu gurunya merepotkan kepada orang tua, anak bapak itu di sekolah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Orang tua tak terima. Kenapa? Karena anaknya bermain peran berbeda di rumah. Begitu baik, begitu santun, begitu ini. Gak guru, dapat ya, ya jadinya dapat. Ya. Jadi ketemu guru sama orang tua, ya gontokan, gak mungkin anak saya dan sebagainya. Iya. Kenapa? Karena ruangnya berbeda. Jadi apa yang perlu kita pahami di sini? Proses pembelajaran ini adalah proses pembelajaran yang harus definisinya berganti. Nah, ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saya bilang bahwa apa proses pertama sekali yang diajarkan oleh anak-anak kita untuk mendapatkan sebuah output yang baik di kemudian hari. Apapun pekerjaan dia, apapun hasil ranking dia, pasti akan menghasilkan sebuah kebaikan. Lihat, angka tidak menentukan hasil akhir. Angka tidak menentukan hasil akhir. Bisa jadi orang yang pernah tinggal kelas 2 tahun yang lalu hari ini lebih hebat dari kita. Atau kita Iya, betul. Sering gitu merasa benar, seperti ya? Itu, iya. Dulu kawan kelas kita paling bandel, rupanya pangkatnya lebih hebat dari kita. Dan kita masih sodor-sodor lamaran kerjaan. Iya, betul. Jadi ini tidak menentukan output. Jadi kita harus rubah definisi sugesti ini agar kita tidak terjajah lagi cara berpikir kita dan cara pandang kita dalam proses belajar. Nah, apa yang harus digantikan adalah innamal ba'istu liutammima makharimal akhlaq. Ini tujuan pertama belajar. Apa itu? Adalah merubah akhlak. Karakter. Nah, hari ini orang baru berebut. Nah, namanya karakter. Betul, betul, baru mau mensoundingkan bagaimana sekolah berkarakter. Ini sudah disounding 1400 tahun yang lalu. Iya, betul. Baru ribut tentang bagaimana menciptakan sekolah berkarakter. Sekolah ini. Karena sudah tidak ada solusi lagi dengan value, angka. Tidak mampu merubah manusia. Tapi karakter mampu merubah manusia dengan baik. Nilainya 5 mungkin. Rankingnya 43 dari 45 siswa mungkin. Tapi karakter dia keluar bagus. Dia tidak pernah mengejek temannya. Bahasa santun bersama gurunya. Baik bersama orang tuanya. Mana lebih berharga? Ranking 45 atau karakter yang baik? Karakter yang baik pasti. Pilihan yang bagus. Dan kita harus cerdas. Sebagai orang tua, kita harus cerdas melihat konsep pembelajaran yang hari ini sudah mulai keluar daripada aktualisasi yang sebenarnya, sehingga anak-anak kita terjajah. Sudah orang tuanya terjajah dulu ya, anaknya jangan terjajah lah sekarang ya. Iya. Jadi doktrin ini menjadi buat kita, jadi kita punya definisi baru sekarang yang harus kita upkan. Ya, definisi baru belajar itu adalah sebuah proses ya, proses perubahan. Jadi tidak ada kelas saya bilang, tidak ada ruang saya bilang. Mm-hmm. Jadi belajar ini siapapun yang belajar, yang merasa dirinya mengambil ilmu dari manapun, itu namanya proses belajar. Mm-hmm. Yang merubah proses akhlaknya dari yang tidak baik menjadi baik, maka ini belajar. Jadi kalau ada orang mengambil satu pelajaran dari orang lain yang tidak baik, maka dia belum, bukan belajar, mencontoh. Yang belajar itu menjadi lebih baik. Baik, good. Yeah. Nah, kita lihat sekarang hasilnya, ya. SD berapa tahun? 6 tahun. Oke, okay, good. Enggak tinggal kelas ya. Alhamdulillah. SMP berapa tahun? 3 tahun. Baik. Mana lebih baik karakternya, perilaku Anda waktu SD apa SMP? Saya buka dulu ya. SD jujur enggak sama orang tua? Jujur. Kalau berbohong takut enggak? Takut. Mm-hmm. Walaupun nangis, dalam keadaan nangis menjalankan apa yang dia kerjakan. Iya, iya. SMP coba lihat, sudah mulai melawan belum? Iya. Walaupun sudah. Dalam hati. Iya, betul. Betul. Sudah mulai membantah belum? Iya. Walaupun iya. Sedikit. Iya, gitu. Betul. Iya. Nah, mulai banting pintu tidak? Iya. Mulai menyendiri enggak? Iya. Gontok, mulai buat geng enggak? Karakternya berubah tidak baik. Iya. Belajar semakin lama tapi tidak baik. Ya SMA ya. Lebih parah. Coba lihat, udah suka bolos enggak? Ya, suka buat geng enggak? Suka buat ini enggak? Iya, geng ya. Itu wajib ya, ya wajib SMA ya. Ya. Nah, itu tuh. Artinya kita belajar bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak membuat karakter kita lebih baik. Yang kita kejar cuma value angka. Ayo, hari ini di ruang inspirasi ini kita rubah. Jangan ada gaya penjajah lagi dalam proses pembelajaran kita. Karena belajar itu adalah definisinya proses perubahan akhlak menjadi lebih baik, perilaku yang lebih baik. Setiap kali Anda merubah hari ini lebih baik daripada kemarin, berarti Anda sudah belajar. Berarti Anda sudah belajar. Iya, baik. Kita akan jeda dulu. Ayah ini semakin menarik, padahal baru awal nih ayah, yes. Tapi sudah semakin menarik. Dan buat Anda terus stay tune di Ruang Inspirasi. Silakan nanti yang ingin bergabung bisa langsung bergabung di line telepon kami, atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke line WhatsApp kami, Syedera Lun. Ya, 90,2 Serambi FM. Saudara, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan Ruang Inspirasi. Masih bersama dengan saya, Kanataya, dan juga masih bersama dengan AA Amrul Amin, selaku trainer dan juga coach I Live Smart di Saudara Lun. Dan Ruang Inspirasi hari ini itu didukung oleh Lembaga Training Motivasi I Live Smart Training, Outbound, dan Panahan Berkarakter. Kita masih membahas mengenai belajar bergaya penjajah. Tadi itu masih baru sebentar, tapi sudah sangat sudah sangat intens ini AA ya bahasannya. Maksudnya sudah memang terbuka ya. Iya, ternyata, terbuka. Ternyata memang iya, tapi ini sama ini enggak ya. Pernah merasa gitu, yes. Ya, jalan lurus aja gitu ini. Karena at least cara berpikir kita adalah duplikasi. Duplikasi ikut-ikut ya. Ya, itu bahasa lainnya ikut-ikutan gitu ya. Orang ini ya ini nanti, iya. Mohon maaf ya, bulan Ramadan ada tafis cilik, pingin anaknya jadi tafis cilik ya, semua terharu gitu kan. Iya betul. Habis itu ada olimpiade siswa, pingin anaknya betul, jadi betul. Ngikut terus tapi nggak punya karakter khusus ya. Nah, ada sekarang kita bahas langsung ya. Iya boleh. Yang pertama, lihatlah bagaimana penjajah membuat batasan umur. Batasan umur untuk belajar. Kan kita gak tahu anak siapa lahir di bulan siapa. Tapi pasti kalau pendidikan dimulai umur 7 tahun dan anak lahir di setelah bulan Agustus, itu gak bisa masuk sekolah. Iya betul. Ini penjajahan banget ini ya menurut saya. Dan kita gak pernah minta anak kita tuh lahir di bulan inilah. Betul. Ada. Ini kan murni dari rezeki yang Allah berikan. Kenapa kita batasi? Ya kan? Padahal nggak penting ya. Penting banget gitu kan. Ya, jadi ada seorang anak setelah umurnya 7 tahun lebih baru dia bisa masuk SD. Betul. Sementara ada anak yang pas lahirnya di bulan Juni, ya bisa masuk gitu ya. Umurnya lebih muda sedikit, masya Allah. Jadi ini salah satu. Setelah itu masuk kuliah juga ada batasan umurnya kan. Ada awal umur. Padahal kalau kita misalnya tidak pernah kuliah, tiba-tiba umur 45 tahun, kita tes lagi SPMB untuk masuk kuliah. Bisa nggak ya? Kayaknya agak susah ya. Karena ya, ada batasan. Kalau sistem sih susah ya. Ya. Harusnya bisa saja. Mm-mm. Karena proses belajar itu sampai mati, sampai tua kita. Yeah. Siapa saja kita bisa terima untuk kuliah, untuk belajar. Nah, disinilah ada batasan-batasan umur yang membuat kontekstual belajar ini menjadi terbatas. Mm-hmm. Yang pertama. Yang kedua, tempat belajar. Mm-hmm. Hari ini tempat belajar ini sudah menjadi sangat pelik sekali. Anda tinggal di Ulikaring, mm-hmm. itu tidak bisa belajar Jambutape. Oh iya. Zonasi. Ini lagi heboh dibahas ini. Iya, betul-betul kita dijajah benar ini ya. Enggak boleh keluar daripada itu ya. Untuk pengaturan ini, pengaturan itu dan sebagainya kan, dan sebagainya. Nah, kita kan hanya melihat sisi-sisi 112 dan sisi lainnya. Nah, habis itu ya ini tempat belajarnya selalu terbatas. Terbatas dengan jumlah yang luar biasa sekarang. Ruang bermain terbatas. Ruang edukasi terbatas. Yang paling terbatas lagi adalah ruang komunikasi. Oh iya. Dan tidak ada. Mungkin itu ya jadi permasalahan yang paling paling pokok ya, A.E. Ya, jadi ada anak-anak itu diam, nggak bisa, nggak ada ruang komunikasi dia. Tidak ada ruang komunikasi. Habis itu ada beberapa tempat tidak ada ruang ibadah. Tidak ada ruang ibadah. Tidak ada tempat untuk melakukan ibadah, sholat duha, mengaji bersama, yang menciptakan karakter tenang. Sesuatu yang berkaitan dengan agama akan menenangkan hati. Nafas ini. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Hatinya akan tenang. Berhubungan dengan agama membuat hati tenang. Kalau anak-anak marah, ribut, yuk kita ambil wudu, kita sholat, kita ngaji. Ini solusi sebenarnya. Penenangan karakter ya. Ini tempat belajar yang tidak signifikan untuk proses belajar. Yang tidak pernah ada, yang tidak pernah ada, ruang makan. Anak makan tidak punya adab. Berlari ke sana ke sini dan sebagainya. Tidak semua sekolah tidak punya adab. Itu hal sepele. Ya padahal ya. Dan kita memang dijajah seperti itu untuk makan dengan sambil jalan, berdiri, main. Harusnya setiap anak harus setiap sekolah itu ada ruang makan. Ya, di negara-negara lain itu memang tertib sekali makannya. Mereka diambil nasi, mereka duduk, walaupun sambil berbicara, tapi mereka duduk makannya diam. Iya, ini yang jadi pertanyaan saya nih. Pernah nonton film nggak? Iya, sering. Maksudnya ini yang menjajah kita itu lebih bagus gitu, karakternya gitu. Kenapa kita kok masih yang ngikutin gitu di sini-sini saja? Jadi gini saja. Polanya, kita ini masih dijajah nggak terasa. Seakan-akan sudah mereka. Maka muncul kemarin 2 hari yang lalu, setelah saya serahkan judul ini, Dr. Rahmi di Serambi halaman kedua. Sudah merdekakah pendidikan kita? Oh iya, di opini ya. Yes, betul. Saya bilang, wah ini pas banget, saya bilang. Beliau juga membahas tentang itu. Ternyata pendidikan kita belum merdeka. Belum merdeka. Kita masih seperti itu. Makan masih lari-lari perang sambil makan, sambil perang. Jadi kita harus ajarkan duduk, diam, santai, relax, makan itu harus di tengah tenang. Dan tidak ada satu sekolah pun hari ini yang punya ruang makan yang baik. Dan anak-anaknya diperintahkan setiap malik, silakan duduk di ruang makan dan makam. Dan ini penting sekali, menciptakan manusia. Bukan menciptakan nilai ya, menciptakan manusia yang outputnya bagus. Dan yang terakhir, biaya. Ya, sekolah ini sekarang sudah proses biayanya bertindih-tindih ya. Tidak sama. Semakin bagus pembayarannya, katanya semakin kualitasnya bagus, padahal enggak juga gitu ya. Jadi cuman bagaimana dilihat, banyak mobil yang parkir. Macet gitu ya. Wah, ini mentereng nih sekolahnya. Kalau pulang udah macet ya. Macet, gitu ya. Berarti keren nih sekolahnya. Ini menjadikan kita strata. Ya, ini sekolah orang elit nih. Ini sekolah orang miskin nih. Tak boleh seperti ini. Jadi kita harus sama ratakan pendidikan ini. Siapapun berhak sekolah di situ dengan kapasitas biayanya seperti ini. Siapapun boleh ke sekolah di sana dengan kapasitasnya. Dan tidak boleh ada tumpang tindih atau sesuatu yang merasakan stratanya lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena kita mendidik manusia, bukan mendidik angka-angka. Ya. Nah, hasil akhirnya adalah yang kita bicarakan tadi, bahwa orang bangga dengan selembar kertas. Bukan dengan karakter dirinya, bukan dengan kemampuan dia, bukan dengan karakteristik dia, bukan. Tapi dia bangga dengan selembar kertas, dan kertas itu dia bawa kemana-mana. Hari ini kertas lebih berharga daripada manusia. Dan ini terjadi. Jadi apa-apa mesti berkertas ya, berkertas, ya. Harus ada kertasnya ya. Gitu ya. Iya, ada orang yang pintar, akhlaknya bagus, karakteristiknya bagus, nilainya tidak sebaik di kertas orang yang tadi, tapi dia tidak diterima. Kenapa penilaian di kertas? Berarti kalau bisa dibilang di sini, ini bukan salah orangnya ya? Iya, ini bukan salah orangnya. Bukan salah orang yang tadi itu karakternya bagus. Ya, kita bisa nilai sendiri siapa yang salah kira-kira ini ya. Iya, masalahnya ujung-ujungnya banyak orang yang menyalahkan diri sendiri akhirnya. Betul. Kenapa kok ya, saya tidak pernah, padahal sudah baik, bla bla bla seperti itu. Maka kita membuat inspirasi hari ini, membuka bagi siapa saja yang mendengar hari ini, lihatlah yang harus Anda rubah itu bukan angka saja. Bukan angka Anda yang harus Anda revisi. Tapi karakter Anda, akhlak Anda. Ya. Anda bawa ijazah itu dengan cum laude misalnya dengan IP 4,00 ya. Lalu Anda duduk di warung kopi, lalu kasih nampakkan sama yang pemilik, "Bang, saya IPK saya 4,00. Apakah gratis?" "Enggak, bayar." "Bayar juga." "Bayar juga." Tapi kalau Anda sudah memiliki karakter baik, ya. Suka menolong orang, berbahasa santun, teman berada di mana-mana. Anda datang ke warung kopi, Anda mau bayar, bisa jadi ya. "Maaf Pak, sudah dibayar sama orang sebelah." Iya, betul itu. Karakter. Jadi iya, apa yang membuat orang itu ternilai berharga? Karakter, akhlak. Maka Rasulullah itu dimuliakan karena akhlaknya. Akhlaknya bagus sekali. Kita tidak mencontoh yang bagus. Kita berupaya menciptakan yang lain yang bagus. Ini kesalahan fatal kita. Kita sudah punya barometer akhlak yang sempurna. Bagaimana menciptakan kehidupan yang sebaik di beberapa tempat. Tapi kita tidak mencontohnya. Nah, ini adalah ruang di mana kita harus merubah. Hari ini karakter dinaikkan lagi menjadi standar untuk pembelajaran. Muncullah sekolah-sekolah berkarakter. Muncullah sekolah-sekolah karakteristik. Muncullah pelajaran-pelajaran karakter yang bernilai karakter sosial dan sebagainya. Padahal ini sebenarnya sudah dari awal. Nah, bagaimana tataran ukuran pembelajaran karakter? Kelas 1 SD, kalau kita mau main ukuran SD sampai SMA itu pendidikan karakter full. SD sampai SMA. Oh iya, benar. Ya, itu iya, karakter benar. Saja. Dia tidak berhak memilih. Dia hanya belajar saja sesuai dengan minat dan bakat dia. Yang ditumbuh kembangkan ada karakternya. Perubahan. Menjaga mulutnya, menjaga tangannya, menjaga kakinya dan menjaga pikirannya agar dia menciptakan karakter yang baik. Bukan memaksa dia. Nah, penjajahan di sini adalah memaksa, memasukkan mata pelajaran yang bukan kebagian dari dia dan dia tidak mencintai mata kuliah itu atau pelajaran itu, dipaksakan lagi, lalu dinilai lagi, lalu untuk menjatuhkan dia, tahu nggak? Dia sudah dipaksa untuk masuk, dia dipaksa untuk belajar, lalu dia dipaksa dinilai, lalu dia dipaksa untuk dijatuhkan di depan semua orang. Ranking 1 dibacakan 2, begitu dia terima nilai dia paling rendah. Dia dipaksa, dimalukan. Ini penjajahan dalam pendidikan kita. Jadi kita harus bergantilah dari cara berpikir dan cara pandang kita bahwa pendidikan ini adalah pendidikan karakter yang utama. Jadi pastikan kita ada di PAUD, di TK, di SD itu anak-anak belajar karakteristik. Bagaimana belajar makan dengan tertib, berteman dengan baik, ya. SMP juga. Dan kasus yang terakhir kita lihat. Apa yang terakhir? Yang terjadi di Surin. Anak SMP membunuh kawannya. Iya, iya betul. Lihatlah betul. Apa yang terjadi dengan itu, pendidikan kita. Kita gak, mungkin kalau pendidikan kita angkat tangan bisa juga. Itu kan kesalahan orang tua. Ya boleh saja. Semua orang angkat tangan silakan saja. Tapi kita lihat outputnya. Processingnya. Macam saya bilang tadi. Harusnya semakin tinggi orang belajar, semakin baik. Taraf perbaikan daripada akhlak dan etimologi apa karakteristiknya. Jadi selama dia tidak memperbaiki, maka dia belum belajar. Bagi kami ya, bagi kami mempunyai konsep kenapa orang harus belajar karakteristik, karena kalau dia belum belajar merubah karakternya berarti dia belum belajar. Walaupun dia doktor, walaupun dia master, profesor sekalipun, kalau dia tampil di televisi di publik masih memaki orang lain, dia belum belajar. Iya, berarti memang betul-betul adab di atas ilmu ya. Yes, itu dia. Ya, al-adab fauqa ilm. Jadi di atas ilmu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini kan sistem ya ayah yang bikin seperti ini gitu. Nah ini secara kita yang pribadi, personal, bertahan di sistem yang seperti ini bagaimana meyakinkan diri supaya ya harus berkarakter baik untuk bisa survive dalam hidup. Seperti apa ini Ustaz, meyakinkan dirinya? Ya, yang pertama mencari teman dengan berkarakter yang baik, lingkungan yang mensupport ya. Yeah. Dan ini menjadi salah satu yang sulit di akhir zaman seperti ini, mencari karakter yang seperti itu. Yang kedua, tidak memaksakan diri untuk mengikuti sistem. Jangan paksa, karena kita nggak sanggup gitu. Saya dulu belajarnya madrasah ibtidaiyah, lalu madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dipaksa masuk IPA. Bayangkan, IPA itu mentereng loh dulu ya. Dengan anak IPS itu jalah. Anak IPS itu bahasanya dulu ya, itu anak buangan. Sedih betul. Gak tuh jadi anak gak lulus di IPA masuk IPS gitu ya. Masuknya IPA inti lagi ya, IPA 1. Jadi apa hebatnya gitu loh ya, dulu ya. Terus kuliahnya ekonomi. Kan gak nyambung banget. Kalaulah boleh anak IPS mengatakan dan mereka protes, jangan sekali-sekali anak IPA masuk ekonomi. Selesai kita. Sospol, hukum, jangan masuk. Kalian cukup ambil yang sains saja. Selesai sudah hidup ini kan. Maka tapi itulah, ternyata kita tidak bisa mengikuti sistem. Kita harus mengikuti pola apa yang kita mampu. Lalu ditumbuh kembangkan. Bagaimana cara menciptakan pola apa yang kita mampu? Artinya Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Jangan matikan kemampuan kita, ini hasil akhirnya. Jangan matikan kemampuan kita pada satu faktor. Saya cuma bisa ini Pak, kalau saya yang lain gak bisa, saya gak mampu saya. Ini kita mematikan seluruh potensi yang ada pada diri kita. Begitu. Pada saat kita mengatakan saya cuma bisa ini, maka kita mematikan seluruh potensi. Padahal sebenarnya ya, potensi kita luar biasa ya. Alhamdulillah saya kuliah di manajemen, konsultan SDM manajemen. Saya juga seorang motivator, pelatih panahan, rukiah juga, habis itu pengajar Al-Quran juga, pengajar akhlak juga, pembina di dinsos juga, instruktur. Jadi kemampuan kita banyak. Dosen public relation juga, personality development juga, psikologis juga. Jadi sebenarnya Allah ini berikan kemampuan kita banyak. Hari ini kita dimatikan dengan satu kemampuan. Fokus ke satu aja, nggak boleh ke lain, nanti nggak bakal terasa bla bla bla. Padahal memang tadi kayak Abila, memang kita sebenarnya kita diberikan kemampuan. Makanya Allah pilih kita ini sebagai khalifah, paham nggak nih? Allah turunkan kita di atas bumi yang luas ini menjadi khalifatu fil ard. Artinya Allah yakin kita ini punya kemampuan. Siapa yang mematikan kemampuan kita? Nih, sistem ini membuat kita hanya bergaun pada satu kemampuan saja. Iya. Baik, ini gak terasa ini ya, gak terasa satu jam ini sudah berakhir, hampir berakhir 3 menit lagi nih. Terakhir yang ingin disampaikan, ini berarti memang menarik sekali dibahas soalnya ya. Dan semoga ada season 2 ya berarti ya. Iya, minggu depan harus ada lagi nih ya. Dan terakhir yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk tema kita hari ini apa nih? Ya, untuk tahap pertama ini kita closingnya begini. Rubahlah definisi belajar kita. Yang awalnya mengejar nilai, mengejar sebuah profesi, ya, menjadi mengejar perubahan akhlak dan karakter. Ayah bunda yang dirahmati Allah, guru-guru kita, mari kita ajarkan karakter, ajarkan akhlak lebih utama dibandingkan value angka atau profesi yang harus kita kejar. Jangan matikan potensi anak kita pada satu profesi, pada satu karakter, karena dia sesungguhnya mampu menjadikan banyak keilmuan pada dirinya. Itu closing statement kita. Iya, baik, terima kasih ya Amirul Amin BA yang sudah hadir ke sini, yang sudah mentraining kita nih ya, mentraining karakter kita nih di hari ini, dan sharing. Iya, betul. Semoga bisa ketemu lagi di minggu depan ya, dan juga semoga di hari ini, tema kita hari ini tuh bisa memberikan banyak inspirasi buat kita semuanya. Saya juga dapat banyak inspirasi nih, motivasi, terbuka pikiran saya nih ya. Mau kemampuan tuh enggak satu ya. Iya, saya bakal mengasah semua kemampuan nih jadinya setelah ini. Berarti ya. Berarti enggak off air aja. Bukan on air. Iya, Iya, betul. Iya, harus bisa. Ini udah semakin mantap nih, A, ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan, A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia akhir dari Ruang Inspirasi untuk edisi hari ini. Shadaron, terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan. Dan Ruang Inspirasi hari ini itu juga didukung oleh Lembaga Training Motivasi Ailey Smart Training Outbound dan Panahan Berkarakter. Dan pastikan Anda mendengarkan Ruang Inspirasi setiap hari Sabtu dari pukul 11 hingga dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik, berakhirnya Ruang Inspirasi berakhir juga hari ini bersama dengan saya Eka Nataya. Terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan. Langsung saja dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota, saya Eka Nataya pamit undur diri. Shadaralun, wassalam.